بسم الله الرحمن الرحيم. Kemarin ada kasus waktu saya ada di Pekanbaru di Masjid Agung. Ustaz, saya sudah berusaha Ustaz ikhtiar untuk melamar seorang akhwat. Baik, Masya Allah, sudah saya persiapkan dan akhwatnya juga sudah siap untuk menerima. Tapi ketika saya akan lamar, tiba-tiba sudah keduluan dilamar orang lain. Masya Allah. Dan akhwatnya menerima katanya, ya. Baik. Itu tertulis demikian. Maka bagaimana Ustaz saya menyikapinya? Kemudian, baik, itu tidak mudah. Sudah berusaha, ikhtiar, sinyalnya sudah kuat, tiba-tiba ketika akan masuk, keduluan oleh orang lain. Baik kan? Nah itu wasamarat. Ada ujian juga. Saya katakan Quran surah 24 ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Sebelumnya al-khabithat lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat. Yang baik ketemu yang baik lagi, yang kurang baik ketemu yang kurang baik lagi. Kamu menginginkan sesuatu, Allah menginginkan yang lebih baik buat engkau. Karena di tulisan terakhirnya, saya ingin kembali menghafal Quran Ustaz. Sudah sekian juz saya hafalkan, saya ingin sempurnakan sampai 30 juz. Maka saya sampaikan berita baiknya. Barangkali yang Allah sedang siapkan untuk Anda adalah jodoh yang bisa menguatkan hafalan Anda dan menjaga Quran Anda sampai dengan kembali kepada Allah. Itu ada di Quran surah kedua ayat 216, paling kiri sebelah atas. Asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau Anda sedang punya persoalan yang anggap Anda kecewa, jangan larut dalam kekecewaan. Perangi perasaan yang tidak baik. Boleh jadi yang Anda anggap tidak suka, Anda kebaikan di dalamnya. Yang Anda kejar-kejar, justru ada hal yang tidak baik di dalamnya. Kenapa? Karena Allah tahu masa depan, Anda tidak bisa baca masa depan. Ini yang baik di masa depan Anda. Ketika Anda ikuti, itu yang terbaik. Maka, ketika Anda punya perasaan tadi, menerima dengan baik, tingkatkan kualitas, pahami dengan baik, maka ujungnya, wabashiris sabirin, itu yang disebut dengan sabar. Di sabar itu bukan diam, tapi sabar itu menerima ujian Allah dengan kelapangan, kemudian menghadirkan peluang semangat untuk mendapatkan pahala, dan berikhtiar untuk menyelesaikan masalah yang dimaksudkan. Ada ikhtiar untuk menyelesaikannya. Lihat kalimatnya, Bapak Ibu sekalian, maaf ya, Anda kalau mau diberi pahala, mau nggak? Mau. Baik, ditingkatkan kualitas hidup, mau nggak? Baik, pertanyaan saya, Anda bahagia tidak ketika diberikan pahala banyak? Gembira tidak? Ketika kualitas hidup Anda ditingkatkan oleh Allah, gembira tidak? Makanya, orang sabar itu ketika dapat masalah, malah gembira. Lihat ini, orang sabar itu cirinya ketika punya masalah, malah gembira, Pak. Makanya bahasa Qur'annya, berikan kabar gembira pada orang sabar. Cuman orang sabar yang gembira ketika punya masalah. Jadi ketika ada masalah, malah gembira. Alhamdulillah, ada masalah. Masya Allah. Artinya Allah mau ngasih pahala. Alhamdulillah. Allah mau meningkatkan kualitas hidup saya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ada ulama, kalau sepekan itu tidak punya masalah, dia nangis. Bahkan ada di antara mereka yang menangis saat sepekan itu tidak sakit. Pernah baca hadis? Bukankah saat sakit menggugurkan dosa? Ya, bukan cuma gugur, karena dalam sakit dia menyebut Allah. Astagfirullah. Berdoa, minta ampun. Saya pernah lihat seorang anak, ya Allah, semoga Allah berkahi anak itu dan kedua orang tuanya dan mengumpulkan mereka di surga, Masya Allah. Ketika mau disuntik, diambil darah yang disebut Allah. Astagfirullah, ampuni saya, ya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Astagfirullah. Bagaimana anak itu bisa mengeluarkan kalimat-kalimat Allah di lisannya kalau bukan orang tuanya mendidik dengan baik. Kemudian Allah berikan pahala melimpah pada kedua orang tuanya itu, Masya Allah. Ampuni hamba, ya Allah. Itu kan luar biasa. Orang dewasa aja gak begitu, anak kecil bisa begitu. Sudah dok. Ini tidak, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Ampuni hamba. Itu luar biasa. Keluar kalimat. Orang sabar, punya masalah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ada kualitas di situ. Coba cek, kalau Anda banyak keluhan-keluhan dalam kehidupan, barangkali bukan kurang mampu mengatasinya, Anda kurang sabar. Ya, jadi tadi teman-teman yang kerja di masjid tadi, ketika Allah kirim, pahalanya langsung di rumah Allah, kurang apa lagi? Di masjid lagi. Jadi begitu Anda melihat orang-orang punya masalah di masjid, Anda kadang dicela, dimarahi dan sebagainya, itu tandanya Allah sedang mengirimkan pahala untuk Anda. Wallahu a'lam bissawab.